dengan bahwa terhadap apa yang dilakukan. Namun riwayat hadis ini yang jadi itu dari Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man tatabbara wa lam yu'lamu minhu tibbun fa huwa thaminun. Barang siapa yang melakukan praktek pengobatan walam yu'lam minhu dan tidak diketahui darinya minhum pengetahuan tentang pengobatan, tentang kesehatan, fa huwa thaminun, maka dia punya kewajiban untuk ganti rugi. Dia tidak berdaun dan nasai. Artinya, jika seorang itu tidak punya ilmu tentang kedokteran dan pengobatan, dan ngasih resep dan ngasih obat sama seseorang, kemudian orangnya mati, maka dia punya kewajiban untuk membayar diat pembunuhan. Maka wajib bayar diat pembunuhan seratus ekor unta. Maka hadis ini lafadznya, lafadz dan kandungannya menunjukkan tidak halal bagi seorang pun untuk melakukan suatu zina'ah, melakukan suatu pekerjaan, suatu kegiatan, suatu aktivitas yang dia tidak layak zina'ah. Dia tidak punya keterampilan tentangnya. Dia tidak profesional tentangnya. Tidak profesional mengenai hal tersebut. Baik, ini ada berkaitan dengan pengobatan, dengan kedokteran, atau yang lainnya. Dan para siapa yang sajarah, lancar, terlalu berani melakukan hal tersebut, maka yang pertama bahwa asing, dia berdosa. Yang kedua, mata otak ala amalihi, dampak dari amalnya, dampak dari apa yang dia lakukan. Misalnya kalau penafsir pada orang yang mati, atau atwin, atau anggota badan yang rusak, atau semacamnya, kalau minum lahu, maka dia punya kewajiban untuk membayar diatnya. Kemudian yang ketiga, ma'akau dalam minal mal, harta yang dia ambil sebagai kompensasi dari zina, dari pekerjaan atau aktivitas yang tidak sebenarnya layak zinuha, dia tidak cakap untuk melakukannya, atau maqdudun ala zhadilihi, harus dia kembalikan kepada orang yang menyerahkannya. Karena dia tidaklah menyerahkan uang tersebut kecuali karena tertipu dengan orang ini. Dan karena orang tersebut menampakkan diri seakan-akan dia adalah seorang yang yuksid, seorang yang menguasai dan cakap dalam masalah itu. Padahal, boleh yuksid, dia tidak cakap tentang masalah itu. Sehingga tercakap dalam hadis, tercakap dalam penipuan, dan Nabi SAW mengatakan menurut sana, Falaih Semina, sekarang siapa yang menipu kami, maka bukan bagian dari, bukan bagian dari kami. Maka ada seorang yang tidak punya kemampuan dalam satu bidang. Dia tidak punya background dan tidak punya kemampuan dan tidak menekuni bidang tersebut. Maka tidak diperbolehkan dia untuk coba-coba dan menjadikan orang lain sebagai eksperimen, sebagai bahan percobaan. Maka jika dia lancang, dia berani, kewanen, gitu kata orang Jawa, terlalu berani, terlalu pede, dan terjun dalam masalah ini, maka yang pertama dia berdosa. Karena itu bukan faknya, dia coba-coba. Yang kedua, kalau ada apa-apa, maka dia tanggung jawab. Tidak punya background tentang pengobatan, backgroundnya teknik, macam-macam. Terjun di bidang pengobatan. Bahaya. Nah, dia harus konsultasi dan harus berdasarkan petunjuk orang yang memang ahlinya. Jangan menjadikan orang lain sebagai dan pencegahan. Kalau misalnya dia menekuni pengobatan herbal atau tibun nabawi, maka kalau mau terjun di bidang ini, maka dia harus belajar dulu dengan belajar dulu tentang berbagai hal yang perlu dipelajari berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan ilmu pengobatan. Meskipun ya, tidak harus formal, namun dia harus belajar, harus punya ilmu tentang masalah ini, sehingga ilmu yang cukup sehingga bisa terjun dalam bidang semacam ini. Punya paham harus ilmu pengobatan, ilmu meracik obat, bagaimana kalau itu berkaitan dengan badan orang, bagaimana dengan berkaitan dengan badan, anatomi atau yang lainnya harus pelajari, baru dia terjun dalam bidang semacam ini. Namun ya belajar tidak harus formal, namun harus punya ilmu. Jika tidak punya ilmu, maka tidak terjadi apa-apa. Tanggung jawab dia. Kok mati orangnya? Gara-gara dikasih resep salah, sehari terus minum hepatitis soda 10 butir per hari, malah keracunan, tidak akhirnya mati. Maka dia punya kewajiban untuk bayar dia. Dan yang ketiga, uang yang dia dapatkan dari orang itu sudah harus dipulangkan. Nah, apakah ini cuma berlaku dalam dunia pengobatan? Teks hadisnya mengatakan demikian, memperkiaskan dengan hal-hal yang lain. Pemislu hada dan semisal ini adalah tukang bangunan. Bukan tukang bangunan, bukan arsitek, bergaya kayak arsitek, akhirnya baru sehari berdiri, kemudian rumahnya ke roboh lagi. Maksudnya tanggung jawab untuk ganti. Dan uang yang pernah dibayarkan dipulangkan. Warna jauh petang kayu. Saya pintar nih bikin jendela, bikin pintu. Padahal enggak bisa ngaluskan kayu aja, enggak bisa. Jadinya kayunya udah, mana kayunya nanti gampang lah. Ternyata malah kayunya malah tidak tahuan. Walhajat, tukang besi, pandai besi. Bakarat, tukang buat lubang atau mungkin lubang benih, lubang kancing atau tukang jahit, penjahit. Tidak pintar jahit, coba-coba dijahit kain orang. Hanya bentuknya tidak terawat. Makanya wajib ganti kain punya orang tersebut. Wanajat atau tukang tenun dan semacamnya, yaitu orang-orang yang menempatkan diri untuk melakukan hal-hal tersebut, dan dia memuhiman, menampakkan kepada orang lain seakan-akan dia adalah orang yang cakap, orang yang pakar dalam masalah tersebut, bahwa kadang pada dia dusta. Maka semua orang yang semua pekerjaan, apalagi berkaitan dengan orang lain, itu orang yang boleh menekuninya atau orang yang boleh masuk padanya adalah orang-orang yang memang punya kemampuan. Jika tidak, maka ada tiga hal yang tadi sudah disebutkan, maka dia berdosa, efeknya jadi tanggung jawab dia. Jika ini rusak, kain dia tidak bisa jahit, namun dia jahitkan orang, maka dia wajib untuk ganti kain orang tersebut. Dan uang yang dia terima sebagai upah pekerjaan tersebut harus dia pulang. Sedangkan mafhum hadis, maka seorang tabib, seorang yang punya, seorang dokter atau seorang tabib al-hadis yang cerdas, yang punya ilmu atau semacam itu, jika tidak bacara, jika dia langsung sendiri terjun langsung, walam tadniyatuhu, dan tidak ada malpraktek, tidak ada kecerobohan yang dia kerjakan, semuanya prosedural, semuanya dilakukan prosedural, dia adalah memang pakarnya, dia memang itu adalah bidangnya, terus dia sendiri yang mengerjakannya, tidak nyuruh orang yang tidak pakarnya. Kemudian belum terbiasa dulu dan tidak ada malpraktek semua prosedur. Kemudian terletak ala dalika salah dan menimbulkan kerusakan kali kebidomi, maka orang tersebut tidak punya kewajiban dan dirugi. Kenapa? Karena dia mendapatkan izin dari mukallaf, dari orangnya, dari korban atau dari keluarga korban. Dan segala sesuatu ini kaidah belum mata rotab alal ma'adun fihi fawarwalu magmun. Dan semua efek yang timbul setelah mendapatkan izin, maka itu tidak dijamin, tidak ada jaminan. Sedangkan semua efek yang timbul tanpa ada izin, maka fa'inal matmun, maka itu dijamin, ada kewajiban dan dirugi bagi yang merusaknya. Dan di sini jadikan dalil bahasanya ilmu pengobatan, ilmu kedokteran adalah termasuk ilmu yang bermanfaat, al-matlubah, yang dituntut secara syar'i, dan sebelum secara syar'i adalah secara akal. Akal pun mengatakan pentingnya ilmu ini, dan syariat juga mengisyaratkan pentingnya ilmu ini. Oleh karena itu, dokter yang memang ahlinya dan dia prosedural, maka kesalahan yang terjadi, efek yang terjadi dia tidak bertanggung jawab. Karena menghargai ilmunya, karena syariat menghargai ilmunya, maka dalam hadis ini dengan makhum khalafah, hadis ini menunjukkan jika dokter itu memang pakarnya, memang ahlinya, nah, kok ternyata dan dia tidak ada malpraktek, semua prosedural, katanya ketimbul apa-apa, maka dia tidak bertanggung jawab. Kenapa demikian? Kok bisa tidak bertanggung jawab? Karena penghargaan terhadap ilmunya. Maka hal ini mengisyaratkan bahwa ilmu kedokteran, ilmu pengobatan ada satu ilmu yang bermanfaat dan diperintahkan secara syariat dan secara akal sehat. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-55, al-hudud tudra'u bi syubhat. Bahasanya hukum had itu dicegah, tidak dilaksanakan jika ada hal-hal yang meragukan. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza'ul hududa 'anil muslimina man tata'." Tegalah al-hudud, pelaksanaan hukuman had dari kaum muslimin, mastata'tum, semaksimal yang bisa kalian lakukan. Fa'in kana lahu makhrajun faqallu sabilahu. Maka jika ada jalan keluar untuk membebaskan orang ini dari hak, faqallu sabilahu, maka biarkan dia. Fa'in al-imama ayyukti'ah bil'afwi khairun min ayyukti'ah bil'ukubati. Maka seorang penguasa, seandainya dia keliru dalam memberikan maaf pada seseorang, itu lebih baik daripada dia keliru dalam menjatuhkan hukuman. Keliru dalam memberikan maaf seharusnya tidak dimaafkan namun dimaafkan, itu lebih baik daripada keliru dalam memberikan hukuman seharusnya tidak dihukum malah dihukum. Dia secara Tirmidzi, secara marfu, sabda Nabi dan mauquf perkataan Aisyah. Dan hadisnya ba'in, meskipun hadisnya ba'in, ini adalah kaedah yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu kaedah al-hudud tudra'u bi syubhat. Artinya hukuman had itu tidak dilaksanakan jika ada hal-hal yang meragukan. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak melaksanakan hukuman had pencuri pada saat musim paceklik. Pada saat musim paceklik tidak ada had mencuri pada saat musim paceklik. Kenapa? Karena ini boleh jadi dia mencuri karena faktor dia dalam kondisi kelaparan, hanya untuk supaya untuk menjaga keberlangsungan dirinya, maka dia mencuri. Maka tidak ada hukuman hak dalam kasus pencurian di musim pasca. Karena musim pasca ini adalah hukuman. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya hukuman had itu tidak dilaksanakan jika ada kesamaran. Maka jika tidak jelas atau rancu perkara seseorang dan muskil atas kita, atau tidak jelas atas kita keadaannya, dan ada ihtimalah berbagai kemungkinan, apakah dia melakukan hal yang menyebabkan dia mendapatkan hukuman had apakah tidak? Apakah dia tahu kalau ini terlarang apakah tidak? Karena jahil dalam masalah hukuman had itu hanya berlaku jika jahil dalam masalah hukum, tidak jahil dalam masalah hukuman. Jahil yang bisa menyelamatkan adalah jahil terhadap hukum. Seorang yang tidak tahu kalau khamr itu haram karena dia masuk Islam, maka tidak ada hukuman had. Akan tetapi jika seorang itu tidak tahu kalau minum khamr itu ada hukuman hadnya, menurut sebagian ulama itu 40 atau 80 kali canggung, mau dia tahu khamr itu, minum khamr itu haram, maka ini tidak menyelamatkan dari hukuman had. Jahil ya, bermanfaat untuk mencegah hukuman had adalah jahil terhadap hukum, bukan jahil terhadap hukuman. Orang yang jahil terhadap hukuman dan tahu hukumnya, kalau dia sebenarnya tahu hukumnya terlarang, maka dia tetap terkena hukuman. Kalau karena itu, seorang yang menyetubuhi istrinya setiap hari, bulan Ramadan, datang kepada Nabi SAW, dan orang ini tahu kalau itu terlarang, namun tidak tahu hukumannya. Dan Nabi SAW tetap memberikan hukuman kepada orang ini. Itu dalil. Biasanya kebodohan yang bermanfaat untuk mencegah hukuman adalah kebodohan tentang hukum, bukan kebodohan tentang bentuk hukuman seandainya dia melanggar hukum ini. Paham tidak? Jika seorang itu tidak paham, tidak tahu kalau minum khamr itu haram karena dia baru masuk Islam, maka tidak ada hukuman had. Dan jika seorang itu tahu kalau minum khamr itu haram, akan tapi dia tidak tahu kalau minum khamr itu akan dicambuk 40 kali, maka dia tetap dicambuk 40 kali atau 80 kali. Meskipun saya tidak tahu kalau hukumannya 40 kali. Kalau saya tahu hukumannya 40 kali, ini kalau dicambuk lebih baik saya tidak minum. Tapi setahu saya cuma tidak boleh, tidak tahu ada hukuman semacam itu. Tetap diberi hukuman. Jahil yang bermanfaat yang membebaskan dari hukuman adalah jahil ketidaktahuan tentang hukum. Jika dia memang terbukti tidak tahu hukumnya, maka tidak ada hukuman. Tapi kalau dia sudah tahu hukum namun tidak tahu hukuman, maka hukuman tetap dilaksanakan. Apakah dia itu muta'awid, orang yang salah paham dan meyakini halalnya ataukah tidak? Kalau dia muta'awid, maka dimaafkan, dijelaskan, tidak dimaafkan dan dijelaskan bagaimana yang benar. Bagaimana dimasa Umar bin Khattab, ada sebagian sahabat yang minum khamr. Kenapa dia minum khamr? Karena dia salah paham dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu." Sebenarnya tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh, semuanya dia makan dan dia minum. Maka berdasarkan ayat ini, ada sebagian sahabat, ini kan beriman, beramal soleh, tidak ada dosa dalam semuanya dimakan dan diminum. Ada sahabat yang minum khamr dengan karena salah paham dengan ayat ini. Dan Umar, kata khalifah Allah bin Khattab radhiyallahu anhu, memaafkan. Namun sudah dijelaskan, dipanggilkan sahabat yang mengetahui duduk permasalahan ayat ini sebenarnya. Ayat ini turun bukan untuk menghalalkan khamr. Ayat ini turun setelah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-90 dan 91. Namun setelah turunnya ayat khamr, sebagian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang terbunuh di perang Badar dan yang lainnya yang masih minum khamr sampai mati?" Maka Allah katakan, Allah turunkan ayat ini, Allah katakan tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika mereka belum tahu hukum. Semua apa yang pertama. Demikian maksud ayat. Apakah dia memiliki uzur? Ada akad atau ada keyakinan yang mencegah hukuman darinya? Nah, maka jika ada hal-hal yang meragukan semacam ini, yang belum jelas misal ini, maka tidak ada hukuman karena kita tidak yakin adanya faktor yang menyebabkan adanya hukuman had. Dia punya uzur akad atau punya uzur i'tiqad, dia meyakini harta ini adalah hartanya. Karena ada transaksi antara dia si fulan itu hutang sama dia dan tidak bayar-bayar. Akhirnya dia nyuri rumah fulan tersebut, karena dia tidak mau bayar-bayar ya. Nyuri rumah di rumah fulan tersebut, ngambil uang sebanyak utang sebulan. Dan berkata, maka apakah orang ini berhak mendapatkan hukuman? Ini tidak benar, karena ada syubhat. Yaitu, orang ini punya utang, dia tidak membayar utang saya. Cara satu-satunya supaya uang saya kembali, curi. Ini syubhatnya menyebabkan orang ini seandainya tertangkap, tidak berhak untuk dijatuhi hukuman had. Dan seandainya dua hal itu meragukan antara dua pilihan, antara iya dan tidak, maka keliru dalam memberikan hukuman dari orang yang melakukan sebab-sebab yang menyebabkan berat untuk mendapatkan hukuman, itu lebih ringan daripada keliru dalam menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang ternyata tidak melakukan kesalahan. Karena dunia rahmat Allah itu mendahului mukanya. Dan syariat Allah itu dibangun di atas kemudahan dan kemudahan. Dan hukum asal darah al-ma'sumi orang itu dilihat dari darahnya, maka ada darah yang ma'sum, darah yang terjaga, dan ada orang yang darahnya tidak terjaga. Darah itu adalah darah terjaga, tidak darah yang seorang muslim atau orang kafir yang terikat perjanjian. Boleh jadi perjanjian rima, boleh jadi perjanjian hudna, kejahatan senjata, atau perjanjian al-aman. Bagaimana kemarin telah kita singgung. Dan hukum asal, darah orang yang terjaga darahnya dan badannya serta hartanya adalah haram, haram diganggu. Sampai kita yakin adanya sesuatu yang membolehkan, memubahkan, membolehkan bagi kita untuk mengganggu darah, badan, dan hartanya. Seandainya keadaan seseorang ini meragukan apakah dia melakukan ini pelaku yang berhak untuk mendapatkan hukuman atau tidak, ini 50-50 kemungkinannya, maka punya keliru dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada keliru dalam menjatuhkan hukuman. Kenapa? Beliau sebutkan alasannya. Pertama, karena rahmat Allah itu sebelum mukanya. Yang kedua, karena syariat itu dibangun di atas kemudahan. Yang ketiga, hukum asal darah orang, badan orang, harta orang adalah haram untuk diganggu. Maka tidak boleh keluar dari hukum asal kecuali dengan yakin. Tidak boleh hanya sekedar ragu-ragu. Ya. Tidak boleh keluar dari hukum asal kecuali dengan yakin. Kalau belum sampai derajat yakin, maka tidak boleh keluar dari hukum asal. Dan hukum asal, orang yang ma'zum, tidak boleh diganggu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Oleh karena itu, kalau jika ragu-ragu, ini pelaku yang berhak untuk dapat hukuman apakah tidak? Jika ragu-ragu, belum yakin, maka berarti kembalikan kepada hukum. Orang ini terjaga. Dan para ulama telah menyebutkan untuk kaidah ini dalam bab had contoh yang banyak. Dan mayoritas apa yang disebutkan oleh para ulama sejalan dengan hadis ini. Dan ada juga contoh-contoh yang kurang tepat. Kenapa? Karena kerancuan yang ada pada orang tersebut adalah waham, adalah salah sangka, adalah waham itu di bawahnya yakin, adalah kemungkinan yang sangat-sangat lemah, atau bahkan khayalan. Maka jika kesamarannya adalah satu hal yang cuma kemungkinan yang sangat-sangat lemah, atau bahkan itu adalah hanya imajinasi, maka la'ib rotasihi, maka tidak boleh diperhatikan, maka tidak boleh dianggap. Wal mizan yang kita tolak ukur dalam amal adalah hadis ini. Di sini apa? Nabi katakan mas papa terbisa. Kalau masih bisa diselamatkan dari hukuman had, selamatkan. Masih ada jalan, maka selamatkan. Nah, kalau jalannya itu mengada-ada, enggak ada dipaksa-paksakan untuk diselamatkan, ini enggak benar. Enggak benar. Dan kalau memang masih ada jalan, maka selamatkan dia dari hukuman had. Maka yang jadi dobit adalah hadis ini. Lafaz hadis ini. Selama masih ada jalan untuk menyelamatkan dia dari hukuman had, maka selamatkan. Dan jika tidak ada jalan, maka berarti dia berat untuk mendapatkan hukuman. Yaitu, jika kalian dapatkan jalan keluar bagi orang tersebut agar selamat dari hukuman had, atau ada makhraj jalan keluar, maka biarkan dia. Faqalu sabilahu. Biarkan dia. Maka semangat penegakan syariat adalah bagaimanakah hukuman had tidak terlaksana. Dari hadis ini, semangat penegakan syariat itu adalah bukan bagaimana hukuman had terlaksana. Bagaimana anggapan banyak orang. Semangat penegakan syariat itu bagaimana hukuman had tidak terlaksana. Bagaimana hukuman had tidak terlaksana jika memang masih ada jalan untuk tidak terlaksana. Maka semangat orang yang cemburu dengan syariat, semangat orang yang cemburu dengan syariat, orang yang punya wirah dengan syariat, bagaimana orang itu selamat dari hukuman had selama masih ada jarak. Selama itu tidak mengada-ada. Dan selama itu tidak memaksakan diri. Selamatkan orang dari hukuman had. Maka berdasarkan hadis ini dan kaidah yang disepakati oleh para fuqaha, bahasanya al-hudud tudra'u bi subhat, maka apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita simpulkan, semangat orang yang menegakkan syariat itu bukan bagaimana hukuman had terlaksana, bagaimana semangat berapi-api sebagian orang. Semangat penegakan syariat adalah bagaimana orang itu selamat dari hukuman had dan tidak diberi hukuman had selama ada jalan yang memungkinkan. Dan dalam hadis ini dalil satu kaidah penting, yaitu jika ada dua mafsadah, yang ini yakin akan terwujud atau ihtimal ada kemungkinan kuat untuk terwujud, kemungkinan A mungkin, kemungkinan B mungkin, atau A yakin, B mungkin, mungkin yang don kuat maksudnya, maka kita perhatikan mafsadah yang lebih besar. Maka kita cegah mafsadah yang lebih besar dalam rangka menyedikitkan bahaya, meminimalisir bahaya. dalam memberikan hukuman, ini orang ini mungkin berat hukum dan berat tidak. Maka keliru dalam memberikan hukuman sama keliru dalam maafkan, mana yang dipilih? Maksadahnya mana yang lebih besar? Maka maksadahnya lebih besar, keliru dalam memberikan hukuman. Maka itulah yang dicegah. Maka yang disebut mewujudkan kebaikan itu tidak mesti harus menghapus kejelekan dan menggantinya dengan kebaikan. Yang namanya mewujudkan kebaikan itu bisa jadi terkadang adalah dengan meminimalisir keburukan. Yang namanya antara ma'ruf nahi munkar itu tidak harus yang munkar ini berubah menjadi ma'ruf. Ya, munkar berubah jadi ma'ruf, orang semangat tidak baik keluarganya, orang tuanya. Maka dia seakan-akan dengan semisal memudah membalik telapak tangan yang berubah, yang mungkar semua juga jadi ma'ruf semua. Tidak ada namanya amal ma'ruf yang mungkar bisa. Jika tidak memungkinkan untuk mengubah yang mungkar menjadi ma'ruf adalah yang mungkar berbuah mungkar. Ini keluarganya, ya, tahlilan dia, ngasih takdir dia. Untuk dua-duanya dihapuskan berbarengan dengan tidak mungkin. Maka apa? Biarkan dia dalam bid'ah dulu. Biarkan dia dalam bid'ah. Asalkan syiriknya hilang. Bukannya kita menyetujui bid'ah. Namun apa? Ini terjun dalam bid'ah ini lebih baik daripada bid'ah iya, syirik iya. Terus milih antara ini bid'ah iya, syirik tidak, ataukah bid'ah iya, syirik iya. Maka tentu yang dipilih yang paling ringan maksadahnya, yaitu syiriknya hilang meskipun bid'ahnya mati. Maka katakan kita harus sabar melihat kemungkaran. Kata kita harus sabar melihat kemungkaran. Bagaimana Nabi SAW bersabar selama 13 tahun melihat orang menyembah berhala? Tidak bisa apa-apa, cuma lihat saja. Karena apa? Memang belum memungkinkan dan belum tepat waktunya. Kemudian berikutnya adalah hadis yang ke-56 atau atul bin ma'ruf, ketaatan itu cuma dalam kebaikan. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam maksiat, ketaatan itu hanya ada dalam kebaikan. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan hadis ini adalah batasan atau persyaratan yang berlaku untuk semua orang yang wajib ditaati, yaitu al-ghulam, penguasa, al-walidain, orang tua, ibu dan ayah, bagi seorang istri, suami, dan yang lainnya. Maka syariat memerintahkan untuk mentaati mereka-mereka. Dan setiap dari mereka, ketaatan yang wajib diberikan adalah yang sesuai dengan keadaannya. Maka sesuai, semuanya adalah sesuai dengan keadaannya. Dan semuanya bil ma'ruf dalam ketaatan. Maka ketaatan kepada orang yang perlu ditaati adalah yang pertama kata beliau, bima yunasibu halahu, sesuai dengan keadaannya. Dan semuanya dalam, selama itu adalah ma'ruf, selama yang diperintahkan adalah kebaikan. Karena syariat mengembalikan manusia dalam banyak hal yang dalam banyak perintah yang diberikan oleh syariat kepada urf dan al-adat. Semacam perintah untuk berbir, berwalidai. Apakah tolak ukur bir? Tolak ukur bir kembali pada al-urf. Apa yang dianggap bir menurut urf itulah birrul walidain. Itulah berarti. Demikian juga silah. Syariat memerintahkan untuk silaturahim, menjaga hubungan kekerabatan. Apa yang dimaksud silah? Dan kapan seorang ini dinilai tetap menjaga silah? Ketika kembali kepada al-urf. Kembali kepada kebiasaan dan budaya yang berlaku di masyarakat tersebut dan di zaman itu. Demikian juga adil. Demikian juga berbuat baik secara umum. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada hewan. Apa tolak ukurnya? Kembali kepada alat ukur. Maka demikian juga ketaatan orang yang wajib ditaati. Maka harus ketaatannya. Gimana seorang itu dikatakan taat? Kembali pada urf. Jika orang semacam ini masih dikatakan orang yang taat, maka dia orang yang taat. Jika dikatakan orang ini sudah dinilai tidak taat, maka dia tidak taat. Maka pengertian taat itu kembali pada ala urf. Maka semua itu semua dibatasi dengan batasan ini. Nah itu kembali kepada al-urfu. Jika menurut urf tidak taat dalam semacam ini, itu bukanlah tidak taat dalam masalah semacam ini, tidaklah dinilai tidak taat, maka tidak mengapa. Suami perintah aneh-aneh. Suami perintah aneh-aneh. Katanya aneh-aneh itu, yang perintah aneh-aneh itu sehingga kalau seandainya tidak ditaati maka perempuan ini tidaklah kita katakan tidak akan dinilai orang ini perempuan ini tidak taat. Maka tidak taat dalam masalah ini tidak. Suami kok perintah karena jengkel sama istrinya suruh berangkat dari dapur sampai sana depan. Belak balik. Gimana orang yang seandainya istri ini gak taat, apa kata al-urf? Apakah ini perempuan yang gak taat sama suami? Jadi kita katakan, oh ini kamu gak taat. Turun maka, belak balik 5 kali. Kata oh ini gak mata. Ini bukanlah satu hal ya, orang yang tidak taat dalam masalah ini tidak dinilai sebagai orang tidak taat. Maka dikatakan fakadha lika ta'atu man tajibu ta'atuhu. Maka kembali kepada urf itu juga berlaku dan berkaitan dalam masalah ketaatan kepada orang yang wajib ditaat. Kalau itu adalah perintah yang mengada-ada, perintah yang mengada-ada sehingga menurut urf taatnya tidak taat dalam masa ini bukanlah tidak tidak dinilai sebagai tidak taat, maka kembali kepada pengertian semacam ini. Kemudian yang kedua, man amara minhu bima'siyatillah, siapa di antara mereka yang wajib ditaati ternyata memerintahkan maksiat dengan melakukan hal yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka tidak ada taat untuk makhluk jika untuk maksiat pada Allah. Jika orang yang wajib untuk ditaati tersebut memerintahkan untuk membunuh maksum, maksumud dam, orang yang terjaga darahnya, atau untuk memukulnya, atau untuk merebut hartanya, atau untuk meninggalkan haji yang hukumnya wajib, atau ibadah yang hukumnya wajib, atau memutus silaturahmi, orang yang wajib disambung, maka tidak ada ketaatan untuk mereka. Suami memerintahkan istrinya untuk putus hubungan dengan ayahnya, putus hubungan dengan ibunya. Ini memerintahkan untuk maksiat. Oh, kita tidak api. Ini tidak lagi kita. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada ketaatan kepada makhluk. kemudian bisa kita pahami dari hadis ini, jika ketaatan kepada mereka-mereka yang hukumnya wajib ini, ya, yang wajib ini bertentangan, bertabrakan dengan satu amal hukumnya nafilah, maka ketaatan kepada orang-orang yang wajib ditaat ini lebih didahulukan. Karena meninggalkan amal nafilah bukanlah maksiat. Maka jika seorang suami melarang istrinya untuk melaksanakan puasa sunnah atau haji sunnah, atau al-wali penguasa memerintahkan dengan satu perintah berkaitan dengan masalah pengaturan rakyat, maka wajib meninggalkan hal yang mustahak. Dan wajib mendulukan yang wajib. Seorang yang jadi pegawai bekerja sama negara, jadi PNS misalnya, tidak ada libur untuk iktikaf. Tidak ada libur untuk iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Libur cuma 2 hari atau 3 hari atau 5 hari. Maka tidak boleh orang itu mendahulukan yang sunnah, yaitu iktikaf Ramadan, dan dengan melanggar ketaatan kepada penguasa yang hukumnya wajib ditaati. Nah, meninggalkan iktikaf bukan maksiat. Karena itu perkara yang mustahab. Kan tidak boleh ada orang bolos kerja dengan alasan mau menghidupkan sunnah Nabi, iktikaf. Tidak boleh. Ini salah. Tidak salah dalam menentukan prioritas. Dan Nabi mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, Nabi syaratkan hanya dalam kebaikan. Maka hadis ini sebagaimana mencakup apa yang telah kami sebutkan, maka juga mencakup mengkaitkan perintah, mengkaitkan hal tersebut dengan kemampuan. Bagaimana ta'alaqal al-wajibah, hal-hal yang wajib itu berkaitan dengan dalil syariah. Kalau hal-hal yang wajib itu ada dalilnya dari syariah. Maka demikian juga ketaatan kepada orang yang wajib ditaati itu ada batasan yang lainnya, yaitu selama dalam kemampuan orang yang mentaati. Bagaimana dalam hadis yang lain, alaikum as-sam'u wa ta'ah fima stata'tum. Kalian punya kewajiban untuk dengarkan taat peraturan penguasa semaksimal kemampuan kalian. Jika itu di luar kemampuan, maka tidak wajib taat. Maka ketaatan kepada orang yang wajib ditaati ada batasannya. Yang disebutkan di sini batasannya ya, dalam hadis. Dikatakan batasannya itu selama itu bukan perintah maksiat. Selama itu adalah perintah tersebut adalah fil ma'ruf, adalah sesuai dengan al-qurb dalam pandangan dinilai taat sesuai dengan dinilai ketaatan yang harus dilaksanakan sesuai al-qurb. Dan dalam hadis yang lain ada batasan yang lain, batasan yang ketiga, yaitu fima stata', selama dalam maksimal kemampuan orang. Penguasa memerintahkan satu hal yang di luar kemampuan kita, maka bangkang, membangkang dan tidak taat, hukumnya boleh dan tidak dinilai sebagai durhaka. Secara syar'i, secara syar'i tidak dinilai durhaka, karena ini di luar kemampuan orang yang punya kewajiban untuk taat. Maka kesimpulan penjelasan dia, maka ketaatan kepada orang yang wajib ditaati itu ada dua bibnya, ada batasannya, ada puyutnya, ada syarat-syaratnya, dan ada batasan-batasannya. Bisa kita sebutkan ada tiga batasan. Yang pertama adalah itu dalam al-urf. Dinilai wajib taat menurut al-urf. Adapun hal-hal yang perintah yang aneh-aneh, yang seandainya tidak dilaksanakan menurut urf itu tidaklah dinilai membangkang. Bahkan yang disalahkan adalah yang memerintahkan, ya, oleh perintah anak-anak. Maka menurut orang yang salah bukan perintah, malah yang bikin perintah anak-anak. Dan yang kedua, selama perintah tersebut bukan maksiat. Yang ketiga adalah syarat, selama itu dalam batas kemampuan kita. Demikian yang kita kasih kesempatan. Demikian yang kita kasih kesempatan pada hari ini. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa al-'afwa. Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah."